benar membenarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke 49. Silakan dibaca Ibu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan sebagai seorang rasul yang diturunkan kepada Bani Israel, yang berkata bahwa aku sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan ayat-ayat dari Tuhan kalian. Dan bahwasannya aku sesungguhnya membuat untuk kalian dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku meniupkannya dan kemudian menjadi burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dan penyakit sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada hal yang demikian tersebut benar-benar terdapat ayat, terdapat tanda bagi kalian jika kalian beriman. Al-wawu harfu atfin, rasulan maktuf ke Al-Kitaba dari ayat yang sebelumnya. Ila bani jar majrur, Isra'ila mudhaf ilai, anni, anaknya harfu taukid wa nasbin, al-ya'u sebagai isim anak, qad harfu tahqiqin, jitu fi'il maldi, tu sebagai fa'il, kum maf'ul bih. Bi ayatin jar majrur, mir rabbi jar majrur kum mudhaf ilai anni anna harfu taukid wa nasbiyin al ya'u sebagai isim anna akhluqu fi'il mudhari fi'ilnya anna fa'ilnya anna jumlah ini sebagai khobar anna lakum jar majrur minal tini jar majrur kahai'ati jar majrur al-tairi mudhaf ilai Alfa'u harfu atfin, anfuhu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, fihi jar majrur, alfa'u harfu atfin, yakunu fi'il mudhari naqis, wayron isim kana, bi'izni jar majrur, Allah. Wayron itu khabarnya ya, kalau isimnya kana kan marfu. Oh iya, wayron khabar kana. Isimnya mana isimnya? Isimnya alwa'u. Duanya asli, Bu. Oh iya ya. Yang jadi burung apa? Yang jadi burung itu tadi tanah ya. Tanah berarti isimnya balik ke tin ya. Iya. Oh. Jadi isimnya tin tayron khobar kana bi izni jar majrur Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Al wawu harfu atfin khubari'u fi'il mudhari fa'ilnya ana. Al-akmaha maf'ul bi. Al-wawu harfu atfin. Al-abroso ma'tuf ke al-akmaha. Al-wawu harfu atfin. Uhyi fi'il mudhari. Fa'ilnya ana. Al-mauta maf'ul bi. Bi'izni jar majrur. Allah lafzul jalalah mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin. Unabbi'u fi'il mudhari. Fa'ilnya ana. Kum maf'ul bi. Bima jar majrur. Ta'kuluna fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin. Ma ma'tuf ke ma yang sebelumnya di bima. Tadakhiruna fi'il mudhari. Al-wawu sebagai fa'il. Fi buyuti jar majrur. Kum mudhaf ilaihi. Inna harfu taukid wa nasbin. Fi dhalika jar majrur. Ini la ayatan lamnya alamu taukid ayatan sebagai isim inna ya isim inna lakum jar majrur in harfu syartin kuntum fi'il maldi nakis kum sebagai isim kana mu'minin in kuntum mu'minin ini khobar kana. Ya, kabarnya. Ya, 49. Wa yaj'aluhu rasulan ila bani Israila. Wa yaqulu lahum inni qad ji'tukum bi'alamatin min rabbikum tadullu ala anni mursilun minam mursalun. Mursalun. Dan diutus. Ya, mursalun. Anni mursalun minallahi. Wa hiya anni asna'un lakum min at-tini mithlu shakli at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran haqiqan bi idznillahi haqiqiyan haqiqiyan bi idznillahi wa ashfi man wulida a'ma wa man bihi barasun wa ahya man kana maitan bi idznillahi wa akhbara wa ahya wa uhyi wa uhyi oh iya salah baca wa uhyi man kana maitan bi idznillahi wa akhbarakum bima ta'kuluna wa ukhbirukum oh itunya salah semua baca wa ukhbirukum ukhbirukum wa ukhbirukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna fi buyutikum min ta'amikum inna fi hadhihi al-umuril 'azimati allati laysat fi qudratil bashari ladalilan 'ala anni nabiyullahi wa rasuluhu in kuntum musaddiqina hujjajillahi wa ayatihi muqarrin musaddiqina hujjajallahi wa musaddiqina sekarang kalau ibu baca hujaji kan dia jadi mudhaf ilaiya ya yeah. Enggak ya yeah. Kalau dia, berarti kan musaddiqin jadi mudhaf kan? Iya. Kalau jamak mudhaf kasrah jadi mudhaf, nunnya dibuang. Ini kan nggak oh. Dibuang. Iya. Berarti jadi, dia pasti bukan mudhaf ilaih. Ini sebagai maf'ul bih ya. Musaddiqin hujjajallahi wa ayatihi muqarrina bitauhidihi. Dan kami jadikan ia sebagai dan maf'ul. Allah jadikan ia. Dan Allah menjadikannya sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dan ia berkata kepadanya, kepada mereka, bahwa sesungguhnya aku telah diutus kepada kalian dengan tanda dari Tuhan kalian yang menunjukkan bahwa aku adalah utusan dari Allah. Buktinya adalah aku membuat untuk kalian dari tanah sesuatu seperti bentuk burung, kemudian aku meniupkannya dan maka menjadi burung yang sebenarnya dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang terlahir buta dan orang yang padanya penyakit sopak. Dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah dan aku mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian dari berupa makanan-makanan kalian. Sesungguhnya pada urusan-urusan yang besar yang itu bukan termasuk kekuasaan manusia, benar-benar terdapat benar-benar dalil bahwasanya aku adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Jika kalian membenarkan hujah-hujah Allah dan ayat-ayatnya dan mengakui ketauhidannya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafiq barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan ayat, dengan tanda dari Rabb kalian, bahwasanya aku bisa menciptakan untuk kalian, membuat bagi kalian dari tanah ya seperti bentuk burung. Lalu aku tiup tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi burung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mampu menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Al-Akma ini orang yang buta dari lahir. Dan juga penyakit sopak atau kusta. Wa uhyil mauta bi'inillah. Dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mampu menceritakan kepada kalian apa yang kalian makan, ya, makanan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Dalam ayat ini kita bisa mengetahui beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Dan memang setiap nabi itu akan memiliki mukjizat yang tujuannya adalah untuk meyakinkan manusia bahwasanya ya nabi tersebut bukanlah manusia biasa. Karena kemampuan-kemampuan ini tidak mungkin dikuasai oleh orang biasa. Orang yang memiliki mukjizat semacam ini tentu merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menjadi nabi dan rasul. Dan tentunya mukjizat semacam ini harusnya membuat orang-orang yang menyaksikannya ya semakin beriman, yang menjadi beriman atau semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh rasul tersebut. Namun kenyataannya sekalipun Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini memiliki banyak mukjizat yang luar biasa, namun ya seperti yang sudah kita baca ketika kita membaca surah Al-Baqarah, yang mana dalam surah Al-Baqarah kemarin kita melihat bahwasanya orang Yahudi ya Bani Israel ini banyak membantah, bahkan mereka membunuh para nabi, bahkan Nabi Isa tidak lepas dari makar mereka, dan beliau termasuk salah satu nabi yang berusaha untuk dibunuh oleh Bani Israel meskipun Allah menyelamatkannya. Ya, Allah menyelamatkannya sehingga diserupakan orang seperti dirinya dan disalib ya sampai mati. Dan menurut keyakinan kita kaum muslimin bahwasanya yang disalib dan dibunuh di tiang salib itu bukanlah Nabi Isa melainkan orang yang diserupakan dengannya. Ini keyakinan kita kaum muslimin. Dan dalam ayat ini kita bisa melihat ya, Masya Allah, bahwa Nabi Isa ini ya memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, tanah yang merupakan benda mati itu bisa menjadi burung. Kemudian beliau bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir yang dunia kedokteran saat itu tidak mungkin melakukannya. Kemudian yang juga enggak kalah luar biasa, beliau mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harusnya membuat mereka Bani Israel semakin beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun kenyataannya ya, 1000 dalil itu tidak akan cukup bagi orang yang di dalam hatinya tidak punya keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka adanya Al-Qur'an, adanya Injil itu sudah cukup ya sebagai sesuatu yang mereka yakini kebenarannya. Ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrata wa li ukhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima 'alaikum. Waji'tukum bi ayatim mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan membenarkan pada apa yang ada di padanya, yaitu Taurat, dan menghalalkan bagi kalian apa-apa yang telah diharamkan untuk kalian, dan datang kepada kalian dengan ayat, dengan mujizat mirob dari Tuhan kalian, maka takutlah kepada Allah dan bertakutlah kepada atiu dan takut dan bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Al-wawu huruf atfin musaddiqan ini maf'ul bi dari yang ini dibuang matuf. Ya fa'il yang dibuang ya. Matuf. Lima jar majrur baina dzaraf yadaya mudhof ilaiya minatawrati jar majrur wa harfu atfin liukhilla jar majrur untuk likai namanya lamukna fi'il mudhari do fa'ilnya ana baca ana ya lakum jar majrur wa Allah dorof alladhi itu mah ba'da apa kalau dorof ba'da maf'ul bih sebagian ya maf'ul bih ya sebagian ya ba'da maf'ul bih alladhi ismausul mudhof ilaihi khurima fi'il madhi majhul alaikum jar majrur waji'tukum waji'tu fi'il mudhari madhi madhi ya kum maf'ul bi taknya fa'il ayat taknya fa'il kumnya mudhof maf'ul bi biayati jar majrur mirobikum mirobi jar majrur kum adalah mudhof ilai fa harfu jawab ittaku fi'il amrin alwawu sebagai fa'ilnya allaha maf'ul bi alwawu sebagai alwawu huruf atfin ati'uni fi'il amr alwawu sebagai mau fa'ilnya 50 tadi ini nunikoya nunia nunikoya ini ya ati'u iya nunia nunikoya nunia nunikoya kemudian ya yang dibuang sebagai maf'ul bih. Oh iya, maaf. Ati'una nunnya non wikoya, ya yang dibuang sebagai maf'ul bi-nya. Tafsirnya Ustaz ya. Waji'tukum musaddiqan bima fi taurati Waliuhilla lakum biwahyi minallahi ba'du ma harramallahu alaikum. Ba'du benar satu ya? Ba'do ya. Ba'do ma harramallahu alaikum. Haramahu wallahu alaikum tahfifan minallahi wa rahmatan. Warahmatan ya? Ya benar. Waji'tukum bihujatim mirrabikum ala sidqi ma aqulu. Sidqi ya? Bukan kasrotan ya, bukan ya? Sidqi ma aqulu lakum. Fataku waha wala tukhalifu amrohu wa ati'uni fima ablahukum bihi anillahi. Dan aku datang kepada kalian membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan mahalam uhilla dan mahalam menghalalkan bagi kalian dengan wahyu dari Allah apa-apa yang telah sebagian dari apa yang Allah haramkan bagi kalian. Sebagian dari apa-apa yang telah Allah haramkan pada kalian untuk meringankan sebagai keringanan dari Allah dan rahmatnya. Dan aku datang kepada kalian dengan hujah dari Rob kalian atas kebenaran apa yang aku katakan kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berselisih tentang perintah-perintahnya. Dan taatlah kepadaku dalam apa-apa yang aku yang sampaikan kepada kalian tentang Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wal uhilla lakum ba'dalladzi hurrim 'alaikum. Waji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Afan. Kemudian ya. Fattaqullaha wa athi'un. Dan membenarkan apa yang ada di sisiku berupa Taurat, dan agar aku menghalalkan bagi kalian sebagian hal yang diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan ayat, dengan mukjizat dari Rabb kalian, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah aku. Jadi antara satu Rasul dengan Rasul yang lain itu memiliki hubungan yang sama, yaitu mereka sama-sama mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menjadikan bagi Allah sekutu apapun. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Makanya dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu juga membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang mana ajaran Nabi Musa alaihissalam ini terkandung dalam kitab Taurat. Meskipun ya biasanya kedatangan Nabi atau Rasul setelah ada Nabi dan Rasul sebelumnya, itu biasanya akan menyempurnakan ajaran Nabi tersebut. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ya membawa risalah yang menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan di dalam Taurat, di dalam ajarannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan begitu pun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir datang, tentu nabi kita memiliki risalah dakwah yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan semua risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan tidak boleh ada agama setelah kedatangan Islam, kecuali Islam itu sendiri. Karena Islam adalah agama penutup, ya, yang mana Islam ini menyempurnakan semua ajaran para nabi sebelumnya. Wajitukum bi ayatim min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan tanda, dengan mukjizat dari Rabb kalian. Fattaqullaha, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Ini Ibu Rahma bertanya, ya, apa maksud Nikwa, ya? Jadi wa ati'un kan asalnya wa ati'uni, ya, ati'uni. Ada ya-nya. Lalu kemudian ya-nya dibuang agar sajak, ya, atau apa tuh namanya, irama dari ayat ini sama semua, yaitu nun ujungnya. Nanti yang kuntum mu'minin wa ati'un, seperti itu. Jadi asalnya ati'uni, ada ya mutakalim di situ. Nah, nun wikoya itu adalah nun yang muncul supaya ya mutakalim bisa dibaca dan bisa dibedakan dengan ya yang lain. Bayangkan kalau nun yang enggak ada, ya, itu kan jadinya wa ati'ui, ya. Wa ati'ui gitu kan. Dan ini enggak bisa terjadi, ya, enggak boleh ada dua sukun. Dalam bahasa Arab itu enggak boleh ada dua sukun kayak gini, makanya ada nun wiqayah namanya. Wa ati'uni, seperti itu. Ini asalnya wa ati'uni, tapi untuk menyesuaikan irama ayat, ini ya-nya dibuang, ya. Seperti itu jawabannya. Nah, silakan Umida. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Inna harfu taukid wa nasbin. Allahu latfu jalalah sebagai isim inna. Rabbi khobar inna. Ya mutakalim sebagai mudofun ilahi. Wa rabbu alwawu harfu atfin, rabbu maktuf kepada rabbi, kum mudofun ilai. Alfa'u harfu atfin atau harfu jawab syarat, Mister? Harfu jawab aja. Harfu jawab, u'budu fi'lun amr, alwawu sebagai fa'ilnya, dan alha'u sebagai maf'ulun bih. Hada isim isyarah sebagai mubtada, sirotun khobar, mustaqimun sebagai naat dari sirotun. Tafsirnya, innallahalladzi ud'ukum ad'ukum ilaihi huwa wahdahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Fa'ana wa antum sawa'un fil ubudiyati wal khusu'i lahu. Wal khudu'i ini dot bukannya. Oh, dot. Afan Ustaz. Wal khudu'i lahu. Wahada huwa tariqul ladzi la i'wijaja fihi. Sesungguhnya Allah yang mengajak aku kepada. Sesungguhnya Allah yang aku ajak kalian aku, kepadanya. Ya, afwan Ustaz. Sesungguhnya Allah yang aku mengajak kalian kepadanya adalah Tuhanku dan Tuhanmu semata, maka sembahlah Dia. Maka aku dan kalian adalah sama dalam penghambaan dan kedudukan kepada Allah. Dan inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan juga Rabb kalian, maka sembahlah Ia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam menegaskan bahwasanya Allah, Rabb yang aku dakwahkan kalian untuk menjadi hambanya, adalah Rabbku dan juga Rabb kalian. Ya. Sehingga hendaknya kalian hanya menyembah pada Allah semata. Dan tidak menjadikan Tuhan yang lain ya, sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi adalah orang-orang Nasrani malah menjadikan dirinya ya, sebagai Rabb. Karena takjub dengan keadaan Nabi Isa. Ya, mereka takjub. Ya, bagaimana mungkin seorang wanita bisa melahirkan seorang anak ya, tanpa memiliki suami. Maka mereka pun menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya, dan jelas sekali dalam ayat ini bahwasanya Nabi Isa yang dikatakan Yesus ya, oleh orang Kristen, mereka malah menjadikan seorang Nabi sebagai Tuhan. Mereka katakan bahwasanya ya, Nabi Isa ini merupakan anak Tuhan. Ya, ini jelas bentuk kekufuran, ya, bentuk kesyirikan karena telah menjadikan manusia sebagai Tuhan. Adapun kita kaum muslimin, ya, menganggap tentu kita memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun bedanya kita dengan mereka, kita tidak membedakan satu di antara banyak nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan seluruh nabi. Dan khusus Nabi Isa, kita pun ya menegaskan bahwasannya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan seperti yang diklaim oleh orang Nasrani. Bukan pula ya orang buruk yang harus dibunuh sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi kaum muslim ini selalu ada dalam pertengahan. Tidak memuliakannya sampai memujanya, sampai menyembahnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Tidak pula meremehkannya, merendahkannya, bahkan ya membunuhnya dengan cara disalib seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kita kaum muslimin berada dalam pertengahan, tidak berlebihan dalam beriman kepadanya, tidak pula merendahkannya, meremehkannya. Kita meyakini bahwasanya Nabi Isa orang yang mulia, dia adalah seorang nabi dan rasul yang ya kita hormati. Namun tidak sampai ya derajat Tuhan. Dan tidak mungkin ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan kita, ini maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Makanya dalam surah ya Al-Ikhlas dikatakan ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Maksudnya mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Bahkan kita lah para makhluk yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam menegaskan, hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah ketika kalian hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan ilah kalian. Jangan jadikan ya yang lain selain Allah sebagai Rabb kalian, termasuk aku sendiri, termasuk Nabi Isa sendiri. Ya, nah, kita lanjutkan. Bunda Helis ya, itu belum Bunda Helis, lupa saya. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Tatkala Isa menyadari dari mereka kekufuran mereka, maka dia berkata, siapakah yang akan menolongku kepada Allah? Orang-orang Hawarin berkata, kami penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Falamanya apa ya Ustaz? Bingung. Fa-nya ya huruf biasa aja, huruf atof. Lamanya? Lamanya huruf atof atau istinaf? Fa itu. Nah, lama zorof. Oh, lama zorof. Tidak dipisah lam dengan. Kan lama artinya ketiga kan? Iya. Oh, fa aku istinaf lama zorof. Ahassa fi'lun madin. Isa fa'il. Minhum jar majrur. Al-kufro mafulun bihi. Qala fi'lun madin. Sebagai mubtada. Ansori fi'lun mudari jazam bi man. Fi'l mudari bukan. Ansori bukan fi'l mudari, jadi isim biasa. Oh, isim. Dia khobarnya. Oh, khobar ya. Kok jadi mudari ya? Kan siapakah penolong-penolongku? Itu. Ansori sebagai khobar dari man tadi ya. Ilallahi jar majrur. Qala fi'lun madin. Hawariyun. Fa'ilnya nahnu mubtada ansaru khobar Allahi lafudzala sebagai mudhofun ilaihi amanna fi'lun madin nahnu nas sebagai fa'ilnya billahi jar majrur wa harfu atfin ishad fi'lun amr Fa'ilnya anta. Bi anna ini di ini ya Ustaz. Bi anna al harfu jarin gitu. Bi harfu jarin anna harfu taukid wa nasbin isimnya alifnya sebagai isim. Hamzah sebagai isim. Bukan alifnya, naknya. Oh, naknya ya. Kan anna itu asalnya annana ya. Kita anna. Boleh pilih. Mau dibaca anana atau anna kalau kita mau menggabungkan anna dengan na. Bi harfu jarin anna harfu taukidin wa nasbin nanya sebagai isim muslimun bagi khobar. Baik. Falam mas tasyaro isa minhum tatmimu alal kufri tasmima. Minhumut tasmima al-kufri nada fi ashabihi al-khullasi may yakunu ma'iya fi nusrati man yakunu ma'i aja ma'i man yakunu ma'i fi nusrati dinullahi dini mudhof ilaihi fi nusrati dinillahi fi nasrati dinillahi qala asfiya'u isa nahnu ansaru dinillahi wadda'una ilaihi saddaqna billahi wattaba'naka washhadu anta ya Isa. Ini fi'il amr, Bu. Washhad anta ya Isa. Washhad anta ya Isa bi anna mustaslimuna lillahi bitauhidi wa ta'ati. Maka tatkala Isa menyadari sebagian dari mereka bertekad atas kekafiran mereka dan memanggil ya, Nabi Isa memanggil para sahabatnya yang ikhlas. Nabi Isa memanggil sahabatnya yang ikhlas. Siapa yang bersamaku untuk menolong agama Allah? Berkata sahabat karib Nabi Isa. Nahnu ansaru kami yang akan menolong agama Allah dan berdakwah kepadanya. dakwah kepadanya. Kami membenarkan dan kami mengikuti, kami membenarkan Allah dan mengikuti engkau, dan bersaksilah kamu ya Isa, sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah dalam ketauhidan dan ketaatan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa alaihi salatu wassalam menyadari adanya kekufuran dari orang-orang Bani Israel, lalu Nabi Isa berkata, siapakah yang akan menolongku ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkatalah ya al-hawariyun. Al-hawariyun ini adalah pengikut setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah oleh engkau wahai Nabi Isa, bi anna muslimun. Bahwasanya kami adalah orang yang menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan dan juga ketaatan. Jadi setelah berbagai macam cara telah dilakukan oleh Nabi Isa untuk mendakwahi Bani Israel agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa atas bantuan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Mujizat yang tidak sembarangan, bahkan mujizat yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, Nabi Isa dalam ayat sebelumnya dijelaskan bisa membuat burung ya dari tanah liat. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Sesuatu yang mustahil zaman itu dilakukan oleh tabib atau dokter sehebat apapun. Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, sekalipun Nabi Isa telah menunjukkan bukti-bukti yang nyata, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentang tanda atau bukti kenabiannya, ternyata Bani Israel tetap dalam kekufuran mereka. Mereka bersikukuh, bersikeras dalam kekufuran mereka. Maka Nabi Isa pun menyadari bahwasanya ya apa namanya? Keadaan diri mulai terancam. Ya, karena kita tahu bahwasanya dalam akhir kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang Bani Israel akhirnya berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Meskipun Allah menyelamatkannya dengan cara ya membuat salah satu pengikutnya yang tidak setia dibuat mirip dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu disaliblah orang yang dikira oleh Bani Israel sebagai Nabi Isa. Maka Nabi Isa ini bertanya kepada Al-Hawariyun ya, siapa yang akan menolongku ya dalam berdakwah, dalam mendakwahi agama Allah ini? Maka para al-hawariyun mengatakan, kami adalah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sebab kenapa orang Nasrani itu disebut sebagai Nasrani, ya dari kata Nasr, dari kata penolong ya. Karena memang orang Nasrani inilah yang menolong dakwah Nabi Isa, membantu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mana mereka sebetulnya orang Bani Israel juga, orang Yahudi juga, namun orang Yahudi yang memiliki hati yang ikhlas. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan dalam akhir ayat ini kita mengetahui bahwasanya semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah agama yang sama, yaitu agama Islam. Karena inti dakwah dari seluruh nabi dan rasul adalah agar manusia ini menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhidan dan ketaatan. Makanya kenapa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang disembah, menjadikan ya tujuan ketaatan hanya Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai orang yang Muslim. Ya, karena memang semua dakwah para nabi intinya adalah mengajak orang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun ajaran yang dibawa oleh para rasul, maka ajarannya adalah ajaran yang sama, itu ajaran Islam. Bukan ajaran yang kita kenal saat ini dengan ajaran Kristen, ya. Yang mana ya, yang kita yakini sebagai seorang muslim bahwasanya ajaran Kristen dan juga Yahudi yang ada pada hari ini telah jauh menyimpang dari ajaran murni yang dibawa oleh para nabi mereka. Ya, orang Yahudi telah jauh melenceng dari ajaran Nabi Musa, sebagaimana orang Kristen, ya, orang Nasrani, telah jauh melenceng dari ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ya, Allah akan terus menjaga agama Islam ini. Tidak seperti agama Yahudi dan Nasrani yang saat ini kita temukan bahwasanya mereka sudah begitu jauh dari ajaran asli mereka, akan tetapi agama Islam sejak 1400 tahun yang lalu sampai saat ini kita masih mengajarkan, kita masih mempraktekkan ajaran yang sama yang dulu dipraktekkan oleh ya Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian diturunkan kepada para tabi'in, kemudian kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian diturunkan kepada kita dari para ulama yang ada dalam generasi setelah mereka sampai hari ini. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran ya, yang kita pegang saat ini, itu masih sama dengan Al-Quran yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Berbeda dengan keadaan kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani yang bahkan ya kitab mereka saja sudah bukan lagi dalam bahasa asli mereka. Kita tahu bahwasanya Yahudi, Bani Israel itu kan agamanya Ibrani, tapi lihat ya, Injil dan Taurat yang ada saat ini itu telah diterjemahkan dalam bahasa ya setiap negara, ya, setiap bahasa masing-masing. Sementara Al-Qur'an dimanapun berada, mau di Asia, Eropa, Amerika, itu masih dalam bentuk aslinya, itu dalam bentuk bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali sampai di sini ya untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.